sekarang aku menyadari cintamu padaku. Sekulit tadi tiada aku sangka engkau sampai hati nodai cintaku yang suci mulia. Cintaku yang suci mulia.